لله رب العالمين وبه نستعين على امور الدنيا والدين نحييكم جميعا بتحيه الاسلام السلام عليكم ورحمه الله وبركاته saudara-saudara sekalian, alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita pada kesempatan ini. Mudah-mudahan semua yang hadir di sini diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala, mulai dari panitia, pembicara, peserta sampai kepada wartawan, diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara sekalian, sebenarnya menarik sekali mendengarkan uraian tadi dari Pak Din, dan saya tidak tahu persis apakah Muktamar Muhammadiyah tahun 71 ya di Makassar itu mempunyai satu implikasi kepada hidup saya sendiri, karena setahu saya dari situ kemudian Muhammadiyah memutuskan untuk membentuk pusat-pusat pengkaderan di beberapa wilayah. Satu kalau saya tidak salah di Garut, di samping di Jogja. Di Garut itu yang pesantren Darul Arqam, dan satu di Makassar pesantren Darul Arqam juga namanya, dan saya adalah alumni dari pesantren itu. Saya masuk di pesantren itu masih hutan, tahun 80 awal. Masih hutan pesantren itu ya, dan tidak ada akses jalan umum ke, jadi kalau kita mau keluar harus jalan kaki beberapa kilo, mau ke kota jalan kaki untuk dapat mobil itu. Saya masuk di situ pada usia 11 tahun dan selesai pada tahun 86. Jadi dari tahun 80 sampai tahun 86 selama 6 tahun. Dan saya ingat dulu karena itu namanya pesantren pengkaderan, orang-orang memang dilatih menderita gitu. Jadi benar-benar dilatih menderita gitu. Menderitanya itu benar-benar menderita gitu. Pesantren itu cuma terdiri dari satu asrama putra dan satu asrama putri. Itu masih hutan. Dan biasanya kalau pagi-pagi kita cuma makan nasi dan kecap. Waktu saya pertama masuk di sana saya agak kaget gitu ya, karena baru pertama itu makan nasi kecap. Tapi guru-guru saya dulu selalu mengatakan begini, nanti suatu waktu kamu akan mengenang bahwa nasi kecap ini, inilah yang membesarkan kamu. Kemudian karena air yang kita minum itu harus kita ambil sendiri gitu ya. Jadi kita siswa-siswa itu bergiliran pergi mengambil air untuk disimpan di dapur umum untuk dimasak. Untuk dimasak. Dan pada musim kemarau itu daerahnya kering sekali dan kita harus berjalan beberapa kilo untuk mendapatkan air untuk mandi. Beberapa kilo, di samping juga untuk mengangkut air ke dapur gitu. Dan biasanya pada musim kemarau itu sumur-sumur yang ada itu cuma sumur-sumur kecil dan di sampingnya itu ada kubangan kerbau, jadi air itu bau gitu. bau kerbau air itu. Tapi dulu guru-guru saya suka mengatakan bahwa ini insya Allah akan menjadi sumber kekuatan. Saya waktu saya masuk di sekolah itu seangkatan saya ada 56 orang. Waktu saya tamat tinggal 6 orang. Kemudian saya mulai aktif di IPM pada waktu kelas 2 SMP. Tapi saya beruntung karena setelah masuk di pesantren itu, satu minggu setelah saya masuk di pesantren itu, saya mimpi. Saya sendiri tidak sadar waktu kalau saya mimpi waktu itu, tapi saya mengigau, dan mengigaunya dalam bahasa Arab. 3 bulan kemudian saya alhamdulillah sudah bisa berbahasa Arab. waktu kelas 2 SMP kita di seluruh siswa diwajibkan ikut di IPM. Dan itu saat pertama kali saya bersentuhan dengan lingkungan Muhammadiyah secara lebih luas. Setelah itu saya ikut training yang kedua kalinya, dan waktu saya kelas 1 SMA saya sudah jadi instruktur. Dan waktu kelas 2 SMA saya sudah menjadi sekretaris cabang. Tapi kemudian pengalaman-pengalaman itu membuat saya sedikit mengalami goncangan. Goncangannya itu adalah karena apa yang kita peroleh di dalam latihan itu pertama tidak memenuhi kebutuhan kita di alam nyata. Jadi saya mengalami satu masa pencarian yang luar biasa ketika itu, dan saya tidak menemukannya. Waktu kuliah di Jakarta, saya dulu lulus di dua tempat, satu di Universitas Hasanuddin di jurusan jurnalistik, yang satu lagi di Lipia di Fakultas Syariah itu. Tapi saya memilih yang Fakultas Syariah itu. Dan dulu saya memilihnya karena di situ ada beasiswa, itu saja itu. Kemudian dari situ kemudian saya mengalami satu kira-kira sekitar 2 tahun lamanya saya mengalami goncangan yang luar biasa, masa pencarian yang luar biasa, pengalaman batin yang sangat berat bagi saya gitu. Dan kita tidak menemukan jawaban di lingkungan organisasi di mana kita berada gitu. Begitu dahsyatnya pengalaman batin seperti itu, dulu waktu saat saya mengalami masalah itu, saya sering kali terbangun di tengah malam jam 1, jam 2, bangun dan tiba-tiba merasa sedih sekali, dan saya tidak tahu apa sebabnya, tapi saya selalu menangis tengah malam begitu. Tidak tahu, itu. Saya juga tidak tahu sebabnya. Saya mulai berkenalan dengan pikiran-pikiran dari berbagai negara Islam, mulai membaca, dan ketika saya mendalami bahasa Arab, saya pernah meninggalkan seluruh literatur berbahasa Indonesia selama lebih dari 1 tahun. Khusus untuk memperkuat bahasa saya, dan saya membaca buku-buku yang paling berat itu, walaupun yang saya paham cuma 20%, tapi saya memaksakan diri itu. Hari-hari itu adalah hari yang sangat berat bagi saya, tapi saya mendapatkan hasilnya. Saya biasa membaca sampai 5 jam sehari di luar mata kuliah yang saya pelajari gitu ya. Karena itu proses yang rumit itu. Dari hasil bacaan itulah saya kemudian menemukan bisa merangkum satu hal, dan kemudian berkenalan dengan aktivis-aktivis yang sekarang kita sebut dengan aktivis tarbiyah. Sebenarnya walaupun di sini ini istilah-istilah ini perlu sedikit dikelirkan. Tarbiyah itu artinya pendidikan atau pembinaan. Usra itu artinya keluarga. Halaqa yang juga biasanya suka dipakai sekarang itu adalah lingkaran. Jadi biasa dulu di masjid, ulama-ulama Islam dulu kalau di masjid duduk dilingkari oleh orang waktu belajar, itu yang disebut dengan halaqa gitu ya. Usra itu grup kecil gitu ya. Seperti itu yang istilah-istilah itu muncul. Saya mulai aktif dulu di situ, dan saya juga pernah berkenalan dengan Mas Toto Tasmara, ikut di grupnya Pak Toto dan sekitar 6 bulan gitu ya. Tapi saya merasakan waktu itu juga apa yang saya cari itu belum saya temukan. Salah satu yang unik dalam acara itu adalah suatu waktu kita dikumpulkan malam hari menginap. Ini laki-laki dan wanita, memang pakai jilbab wanitanya. Setelah itu ada qiyamul lail. Kemudian setelah itu orang-orang diberikan nasihat dengan cara yang persis saya ingat waktu ketika di IPM, dan semua orang menangis kecuali saya gitu. Saya sudah tidak menangis lagi, karena dulu saya suka bikin menangis orang dengan cara begitu gitu. Jadi saya tidak mendapatkan sesuatu, saya merasa akhirnya saya keluar dari situ, tidak ikut bergabung lagi, dan setahu saya itu juga bubar seluruhnya. Dan kemudian saya mulai aktif dengan teman-teman. Dari hasil pertemuan inilah, dari hasil kajian dan keikutsertaan saya di teman-teman di tarbiyah, dan juga ikut aktif juga membina, saya menemukan beberapa kesimpulan. Saya kira kesimpulan inilah yang perlu untuk kita ketahui. Yang pertama, yang namanya proses kaderisasi itu adalah satu proses membangun inti bangunan dari umat. Karena itu kita tidak akan pernah mengetahui dengan baik bagaimana cara kita melakukan kaderisasi kalau kita tidak mengetahui apa artinya umat sebenarnya. Tadi Pak Din menyebutkan umat dalam bahasa Inggris itu religious community ya. Pada dasarnya tidak ada bahasa lain yang punya kosakata yang persis sama dengan kalimat umat dalam Al-Qur'an. Dan kalau Anda mencari kata umat di dalam Al-Qur'an itu terulang kalau saya tidak salah 4 atau 5 kali. Dan kalimat umat di dalam Al-Qur'an itu mempunyai beberapa arti. Umat yang pertama artinya adalah umat dari cara Quran menghadirkan kata umat di dalam ayat-ayatnya ini. Jadi dengan demikian, sebuah umat itu berdasarkan pengertian ini mempunyai 4 unsur. Unsur yang pertama adalah unsur misi atau risalah, atau konsep, atau manhaj, atau metodologi. Itu unsurnya yang pertama. Unsur yang kedua itu adalah pemimpin. Karena itulah Ibrahim disetarakan dengan umat. Maksudnya satu orang ini sekaliber sekelompok orang. Pemimpin. Dulu Sa'ad bin Abi Waqqas pernah mengatakan tentang seorang komandan pasukannya dalam perang Qadisiyah, namanya Al-Qa'qa bin Amr. Pernah dengar nama ini? Namanya itu Al-Qa'qa bin Amr. Sa'ad bin Abi Waqqas mengatakan tentang Al-Qa'qa bin Amr ini, inna sawta Al-Qa'qa'i la khairun min alfi rujul. Sesungguhnya suara, bukan orangnya, suara Al-Qa'qa itu lebih baik daripada 1000 orang prajurit. Baru suaranya itu pemimpin. Jadi pemimpin itu mengumpulkan kebaikan yang berserakan pada masyarakat awam. Ini dermawan tapi tidak pintar, ini pintar tapi tidak dermawan, ini kaya tapi bodoh. Jadi setiap orang-orang awam itu memiliki kebaikan tunggal biasanya gitu, satu-satu kebaikannya, karena itu tidak sempurna kepribadiannya. Kebaikan yang berserakan itu berkumpul pada satu orang. Itu sebabnya Allah mengatakan inna Ibrahim kana ummah. Yang kedua sekelompok orang, atau dengan kata lain umat itu unsurnya yang ketiga itu adalah basis massa, masyarakat. Nah, unsur yang keempat itu adalah waktu. Jadi pada mulanya umat itu dimulai dari seorang pemimpin yang datang membawa misi tertentu, kemudian membina orang-orang yang ada di lingkungannya, dan orang-orang itu mengikuti manhaj yang dibawa oleh orang ini, lalu terbentuklah sebuah komunitas dalam rentang waktu tertentu. Begitu komunitas ini tidak lagi menjalankan ajaran-ajaran yang dibawa oleh pemimpin itu, maka umat itu berhenti sampai di situ. Itulah yang dimaksud dengan umat. Nah, sekarang inilah umat yang ingin kita bangun. Jadi ummatur risalah. Umat yang datang dengan misinya itu. Karena itu karena dia merupakan komunitas, maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan setelah proses pembentukan umat ini terjadi, umat ini harus dieksploitasi atau mengeksploitasi seluruh potensinya untuk kepentingan kemanusiaan secara umum. Itu yang dimaksud dengan kuntum khaira ummatin ukhrijat. Dan Allah menggunakan ukhrijat, kata ukhrijat itu fi'il madi al-majhul. dikeluarkan bukan karena kita yang ingin keluar, tetapi dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dialumnikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kepentingan seluruh umat manusia. Dengan demikian umat ini harus mempunyai satu peran di dalam peradaban manusia yang namanya ustaziyatul alam, menjadi soko guru peradaban manusia. Dia menjadi model dari kehidupan terbaik dalam masyarakat manusia. Itulah umat yang kita inginkan. Nah, sekarang bagaimana caranya mencapai pembentukan umat seperti ini? Setidak-tidaknya juga ada 4 langkah yang harus kita lakukan. Yang pertama, membangun basis kepemimpinan dan struktural dalam tubuh umat. Yang kedua, membangun basis sosial atau basis massa. Yang ketiga, membangun basis institusi. Dan yang keempat, membangun negara. Ini 4 tahapannya. Nah, yang kita maksud dengan kaderisasi itu adalah proses yang pertama, yaitu proses membangun basis kepemimpinan dalam tubuh umat. Sebab masyarakat itu senantiasa terdiri dari 2 lapisan. Yang pertama, lapisan pemimpinnya, dan itulah inti dari masyarakat itu. Yang kedua adalah lapisan awamnya. Ada orang-orang yang menyebutkan lagi teori tentang kelas menengah gitu. Satu kelompok sosial yang bukan orang awam, tapi juga bukan pemimpin, cuma memegang peranan-peranan kunci di dalam masyarakat. Tetapi kita mengkategorikan mereka semua adalah qiyadatul ummah, adalah pemimpin-pemimpin dalam masyarakat itu. Nah, proses membina pemimpin ini berbeda dengan membina orang awam itu. Waktu kita mengatakan kaderisasi, yang kita maksud dengan kaderisasi itu adalah satu proses pembinaan yang intensif atau satu proses engineering, satu proses konstruksi terhadap umat dengan cara memulai dengan membangun unsur inti dari umat itu, yaitu pemimpinnya. Saya berikan Anda satu contoh bagaimana implikasinya di dalam pembinaan. Di dalam perang Tabuk ada lebih dari 80 orang yang tidak ikut dalam peperangan itu, dan itu dianggap dosa besar tidak ikut dalam perang. Sekitar 80 diantaranya dikenal sebagai orang munafik. Ada 3 diantaranya dikenal sebagai sahabat yang sudah dikader oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah Rasulullah kembali, semua orang itu datang minta maaf kepada Rasulullah, karena itu mereka sudah melakukan dosa. Sekitar 80 orang dari orang yang dikenal dari munafikin itu datang dan dimaafkan langsung oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tanpa komentar. Datang minta maaf, ya dimaafkan semuanya gitu. Begitu datang Ka'ab bin Malik, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam langsung berpaling dan tidak mau melihatnya gitu. Dosanya sama, yang melanggar yang berbeda. Karena itu hukumannya berbeda. Rasulullah SAW berpaling dan mengatakan kepada Ka'ab, tunggulah sampai Tuhan memberikan keputusan tentang kamu. Jadi ada hukuman yang khusus untuk orang yang sudah dikadar itu. Beberapa waktu kemudian turunlah perintah untuk mengisolasi mereka. Seluruh masyarakat Muslim dilarang berbicara kepada mereka selama 40 hari. Dan Anda bisa membayangkan kalau Anda diisolasi oleh masyarakat Anda sendiri gitu, di lingkungan di mana Anda berada diisolasi gitu. Al-Qur'an melukiskan perasaan mereka dengan mengatakan fadaqat 'alaihimul ardu bima rahabat. Bumi yang luas ini menjadi sempit dalam dada mereka itu. Perlakuan yang berbeda. Yang lainnya dimaafkan, mereka tidak dimaafkan, diisolasi. Pada hari ke-40 datanglah utusan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Ka'ab. Ini Ka'ab sudah mulai gembira gitu. Dia pikir alhamdulillah sudah mungkin ada hukuman sudah selesai gitu. Ternyata utusan Rasulullah ini mengatakan kepada Ka'ab bahwa Rasulullah memerintahkan kamu dan kalian bertiga waktu itu untuk mengembalikan istri-istri kalian kepada orang tuanya masing-masing. Jadi itu tahapan kedua dari hukuman. Tadinya kan dia masih punya keluarga, selama 40 hari itu tidak diajak ngomong oleh yang lain, tapi kan dia masih punya istri gitu. Sekarang istrinya pun, haknya kepada istrinya pun dicabut, kembalikan itu istri kepada, bukan ditalak, disuruh kembalikan saja gitu, suruh kembalikan ke orang tuanya gitu. Hak yang paling pribadi itu dicabut. Dan Anda bisa membayangkan, selain persoalan biologisnya juga ada perkara mental dan seterusnya gitu ya. Anda hidup seorang diri, punya istri tapi tidak bisa disentuh istri itu dengan firman, dengan wahyu langsung dari Tuhan itu. Saat itu saat yang paling berat itu. Jadi tidak ada lagi yang berbicara, tidak ada lagi tempat curhatnya gitu. Sudah tidak ada gitu. Akhirnya pada hari ke-50 baru datanglah pemberitahuan sudah selesai hukuman itu. Sekarang kita bisa melihat, membina seorang pemimpin berbeda dengan membina seorang yang awam. Berbeda, sangat berbeda itu. Kita pikir Ka'ab ini sudah mendapatkan hukuman. Dia memang layak mendapatkan hukuman karena pelanggarannya adalah meninggalkan peperangan, tidak ikut dalam peperangan. Tetapi kita jangan hanya berpikir bahwa yang pernah mendapatkan teguran seperti itu cuma orang seperti Ka'ab. Orang seperti Abu Bakar dan Umar pun pernah mendapatkan teguran. Anda baca di dalam surat Al-Hujurat, di situ ayat kedua kalau saya tidak salah, ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi. Ayat ini turun kepada Abu Bakar dan Umar. Waktu itu mereka berdua di masjid berdebat dan suaranya meninggi dalam perdebatan itu. Yang mereka perdebatkan juga urusan agama, urusan pergerakan, urusan dakwah, tapi suaranya meninggi melebihi volume suara Rasulullah rata-ratanya gitu. Lalu tiba-tiba setelah ayat itu turun, Rasulullah SAW berdiri dan mengatakan, kada sahibani ayyahlika, hampir-hampir dua orang sahabatku binasa. Jadi mengangkat suara saja dapat teguran dari langit. Suara. Sekarang bagaimana dengan kita yang kita belajar dalam training-training tentang cara berdebat? Saya ingat dulu di waktu apa namanya? Melati satu ya. Di waktu saya pertama kali ikut training di IPM, pada hari-hari terakhir kita diajar berdiskusi dan berdebat gitu ya. Setelah selesai dari diskusi saya baru menyadari betapa konyolnya diskusi itu gitu ya. Jadi coba kita, waktu itu kita ditanya begini, ada seorang kader IPM baru keluar dari training tengah malam, tiba-tiba dia mendapatkan informasi bahwa istrinya melahirkan. Waktu itu yang dipakai kalau saya, biasanya contohnya itu selalu kalau bukan istrinya melahirkan, ibunya sakaratul maut. Jadi dia balap motornya, tiba-tiba ada lampu merah, tapi itu tengah malam dan tidak ada polisi. Menurut Anda dia menerobos lampu merah itu untuk kepentingan orang tuanya, atau dia bertahan di situ? Tapi kalau dia bertahan, situasinya makin gawat gitu. Dia mungkin tidak bertemu dengan orang tuanya gitu. Dan terjadilah perdebatan sengit berjam-jam gitu. Dan saya merasakan bahwa instruktur itu mentertawai kita dari awal sampai akhir gitu. Menonton kekonyolan yang sedang terjadi. Tapi walaupun ada manfaatnya melatih keberanian dan seterusnya itu, merangsang gitu. Tapi sejak awal kita tidak diajar berpikir besar. Sejak awal, karena yang dilatih adalah teknik berdebat, tema yang diajukan juga adalah tema yang tidak memungkinkan kita jadi pemimpin gitu. Kita berada di tema itu, kita tidak diajarkan untuk berpikir tentang kaidahnya gitu. Tapi ini satu masalah gitu ya. Nah, sekarang kita melihat bagaimana orang seperti Umar itu dididik, bahkan volume suaranya pun ditegur langsung dari langit. Begitulah Rasulullah SAW membina para pemimpin itu. Karena itu coba Anda perhatikan, Rasulullah SAW di dalam dakwanya itu, waktu hijrah ke Madinah itu cuma puluhan orang yang sudah beriman kepada beliau. Cuma puluhan orang. Tetapi waktu Rasulullah wafat, jumlah orang yang ikut haji bersama beliau dalam Hajjatul Wada itu sekitar 125 ribu orang. Anda perhatikan dari puluhan sampai ke jumlahnya sebanyak itu, 125 ribu orang. Dari 125 ribu orang ini, Ibnu Qayyim membuat kategori bahwa yang masuk dalam kategori ulama dari 100 ribu orang lebih itu cuma sekitar 100, antara 100 sampai 110 orang. Dari 100 sampai 110 orang ini dibagi lagi dalam 3 kategori. Satu kategori ulama besar, yang satu kategorinya menengah, yang kedua kategori ulama kecil. Tapi Ibnu Qayyim menggunakan istilah al-mukthiruna fil fatwa, yang paling banyak berfatwa, al-mutawassituna fil fatwa, yang fatwanya menengah, wal-muqilluna fil fatwa, dan yang paling sedikit fatwanya. Yang dimaksud dengan al-mukthiruna fil fatwa adalah orang yang apabila fatwa-fatwanya, pendapat itu dikumpulkan seluruhnya, itu akan terkumpul sebuah buku yang sangat besar. Mereka ini jumlahnya cuma 7 orang. Cuma 7 orang. 2 diantaranya adalah 4 dari Khalifah Rashidin, yaitu Umar dan Ali bin Abi Thalib. 3 diantaranya adalah mereka yang mempunyai nama Abdullah semuanya, yaitu Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar, dan Abdullah bin Mas'ud. Sedangkan Abu Bakar dan Utsman itu masuk dalam kategori yang kedua, al-mutawassituna fil fatwa. Jadi dengan demikian, masyarakat itu selalu mempunyai inti dalam jumlah yang sedikit, itulah pemimpin. Untuk membangun orang yang sedikit, inilah yang masalah. Dan karena itulah metodenya juga menjadi sangat berbeda. Nah, sekarang coba kita lihat apa konsepnya. Begitu kita masuk di metode, kita akan melihat bahwa membangun seorang pemimpin bukanlah dengan cara memberikan mereka materi-materi atau seminar-seminar atau pengajian-pengajian. Itu tidak mungkin dengan cara begitu. Medan aplikasi dari kepemimpinan itu adalah hidup secara langsung, adalah kehidupan ini. Maka Rasulullah SAW membina mereka itu 24 jam, merekonstruksi pemikiran mereka dari awal, merekonstruksi mentalitasnya, merekonstruksi karakternya, mengisi akalnya dengan ilmu, mengisi hatinya dengan iman, dan mengisi raganya dengan kekuatan. Jadi memang manusia ini ditata ulang cara berpikirnya, ditata ulang mentalitasnya, ditata ulang fisiknya, ditata ulang karakternya, sehingga orang ini mempunyai semacam performa yang baru sama sekali gitu. Jadi apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW dengan demikian bisa kita istilahkan dengan istilah internal capacity building. Jadi kapasitas internal orang inilah yang dibangun pertama kali. Nah, karena itu untuk mempercepat proses pembangunan kapasitas internal ini, Anda tidak bisa memulai dari orang biasa. Anda harus memilih orangnya. Tidak semua orang yang datang itu otomatis bisa menjadi pemimpin. Maka Rasulullah mengatakan an-nasu ma'adin. Manusia itu seperti tambang. Khiyaruhum fil Islam, khiyaruhum fil jahiliyah, khiyaruhum fil Islam idza faqihu. Yang terbaik di antara mereka pada masa jahiliyah itu juga yang akan menjadi orang-orang terbaik setelah mereka berislam. Jadi proses kaderisasi itu tidak dengan membuka pendaftaran semua orang masuk ke sini lalu kita, tidak, itu tidak akan terjadi seperti itu. Anda harus melakukan searching, pencarian, perburuan, mencari orang-orang yang berbakat, seperti para pemandu bakat mencari calon artis. Karena tidak semua orang bisa jadi artis. kenapa organisasi sebesar Muhammadiyah tidak mencari tim pencari calon pemimpin? Itulah perkaranya, karena kita tidak mencarinya. Coba kita perhatikan bagaimana Rasulullah SAW mempunyai peta tentang tokoh-tokoh masyarakat jahiliyah. Anda tahu Umar itu sangat memusuhi Rasulullah SAW. Hampir-hampir Rasulullah tidak punya akses untuk mendakwahi Umar. Dan orang itu berniat membunuh Rasulullah. Jadi dia bukan sekedar musuh pasif, ini musuh sangat agresif. Gitu.